إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Insyaallah kita akan melanjutkan pada malam hari ini kajian kita membaca kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawa'il Kitabi wa Sunnah. Kita masih pada bab, di sini tertulis bab yang ke-9, yaitu bab yang membahas seputar macam-macam najis dan tata cara membersihkannya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan definisi najis secara lugah, demikian pula secara istilah dan macam-macam najis secara umumnya. Maka insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pada permasalahan yang berikutnya, yaitu al-asya'u allati qamat dalilu ala najasatiha, yaitu permasalahan di dalam menyebutkan sesuatu benda-benda yang telah dinyatakan najis berdasarkan dalil Al-Quran maupun Sunnah, yaitu benda-benda yang dinyatakan najis oleh dalil Al-Quran ataupun Sunnah. Namun sebelum kita melanjutkan, maka saya mengingatkan kembali bahwasannya di dalam permasalahan benda-benda yang ada di muka bumi ini, secara asal hukumnya adalah suci. Benda-benda yang ada di muka bumi ini secara asal hukumnya adalah suci, sampai ada dalil yang jelas menyatakan najisnya benda tersebut. Secara asal hukumnya adalah suci sampai ada dalil yang menyatakan najisnya benda tersebut. Sehingga apabila tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya benda tersebut, maka kita hukumi secara asal yaitu suci. Yaitu suci. Sampai jelas ada dalil yang menyatakan najisnya benda tersebut, barulah kita menyatakan benda tersebut adalah najis. Maka ini perkara yang penting bagi kita untuk mengetahui. Karena untuk permasalahan najis ini merupakan permasalahan yang kita berhenti di mana dalil menyatakan benda tersebut, atau kita menyatakan benda tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh dalil Sehingga untuk menyatakan benda ini najis atau bukan tidak kembali kepada perasaan kita masing-masing. Namun kita kembali kepada dalil Al-Quran, Al-Quranul Karim maupun dalil dari sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, yang pertama di sini disebutkan oleh pengarang kitab, benda yang najis yang dinyatakan najisnya oleh dalil Al-Quran ataupun sunnah, yang pertama adalah baulul adami wa udratihi wa qai'i wa qai'uhu wa udratuhu wa qai'uhu baulul adami wa udratuhu wa qai'uhu. Benda yang najis yang dinyatakan najis berdasarkan dalil adalah air kencing manusia, kotoran manusia, dan muntah manusia. Air kencing manusia, kotorannya, dan muntahnya. Nanti kita akan jelaskan. Illa baulus sabiyyi alladzi lam ya'kulit ta'am. Terkecuali air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan. Terkecuali air kencing bayi yang belum pernah makan sesuatu pun. Yani bayi laki-laki yang baru dilahirkan, yang belum pernah minum ASI dan juga belum pernah makan. Maka air kencing anak bayi laki-laki, perhatikan, anak bayi laki-laki yang belum minum susu ASI atau belum makan, maka air kencingnya suci. Air kencingnya suci. Sehingga ketika seseorang ibu mungkin menggendong bayi yang baru dilahirkan, belum netek dan belum makan, kemudian bayi tersebut kencing, maka tidak perlu dicuci. Tidak perlu dicuci karena kencing bayi tersebut tidaklah najis. Tidaklah najis. Terkecuali apabila bayi tersebut, bayi laki-laki tersebut telah minum ASI, telah minum susu, air susu ibu, dan belum makan makanan pun. Jadi kalau bayi laki-laki ini memiliki tiga keadaan. Keadaan yang pertama, bayi laki-laki yang belum pernah makan ataupun minum ASI, maka air kencingnya suci. Kedua adalah bayi laki-laki yang hanya minum ASI, belum pernah makan, hanya minum ASI, maka air kencingnya najis, namun dengan najis yang ringan, yang disebutkan oleh di sini beliau bayyadafi birashi. Kalau bayi yang minum hanya minum air susu ibu, belum makan makanan, maka air kencing bayi tersebut najis, namun dengan jenis najis yang ringan, sehingga cukup untuk membersihkannya dengan cara dipercikkan. Tidak perlu dibilas atau dicuci, tidak perlu disiram, namun cukup kita mengambil ini, membasahi jari jemari kita, kemudian dipercikkan di tempat yakni terkena air kencing bayi yang hanya minum ASI tersebut. Nah, terkecuali kalau keadaan yang ketiga, bayi laki-laki tersebut telah makan makanan, bukan hanya ASI, namun juga makan, apakah itu roti atau jenis yang lainnya dari makanan selain ASI, termasuk adalah sun, SGM, itu bukan ASI, namun itu adalah jenis makanan, walaupun masuk menurut bahasa kita itu sun itu susu, namun bukan air susu ibu, dia masuk ke jenis makanan selain dari ASI. Maka apabila bayi laki-laki yang sudah makan selain ASI, maka air kencingnya najis seperti air kencing orang dewasa, sehingga harus disiram, dicuci, dibersihkan. Tidak cukup dengan cara dipercikkan saja. Sehingga ini ada tiga keadaan bagi bayi laki-laki. Tiga keadaan yang memiliki hukum yang berbeda-beda. Saya ulang, yang pertama, bayi laki-laki yang belum pernah makan sesuatu pun, baik itu ASI atau yang lainnya, maka bayi laki-laki tersebut air kencingnya hukumnya suci. Kemudian yang kedua adalah bayi laki-laki yang hanya minum ASI, air susu ibu, dan belum pernah makan makanan selain ASI, maka air kencing anak tersebut najis namun ringan. Cara membersihkannya cukup dengan dipercikkan. Dipercikkan dengan beberapa kali percikan tanpa perlu disiram atau dicuci, maka sudah dianggap suci dan bersih. Kemudian keadaan yang ketiga, yaitu bayi laki-laki yang telah makan makanan, baik itu ASI atau mungkin ada makanan tambahan, roti atau yang semisalnya, atau mungkin pisang atau yang semisalnya, maka air kencing anak tersebut seperti air kencing orang dewasa, najis, dan cara menghilangkannya adalah dengan cara disiram. Dan nanti ada insyaallah tata cara membersihkan najis. Li hadithi Ummi Qaisin binti Mihsan radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Ummu Qais bintu Mihsan radhiyallahu anha, beliau disebutkan anna atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Qais bintu Mihsan radhiyallahu anha, beliau mendatangkan anak laki-laki yang kecil yang belum pernah makan sama sekali, mendatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu fi hujrihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendudukkan anak kecil tersebut di pangkuannya. Anak kecil yang masih bayi, belum pernah makan, namun dia sudah minum ASI. Kalau masih kecil otomatis minum ASI, ya, susu ibu, namun dia belum makan, maka didudukkan oleh Rasulullah di pangku, di atas pangkuannya. Didudukkan oleh Nabi di atas pangkuannya. Fabala ala thawbih, maka anak kecil tersebut pun kencing di atas pakaian Rasulullah. Fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu, maka Rasulullah meminta untuk didatangkan air kemudian dipercikkan ke daerah yang terkena najis, terkena air kencing anak tersebut. Wa lam yaghsilhu, dan beliau tidak mencucinya. Beliau tidak mencucinya. Nah, ini apabila bayi laki-laki yang belum makan selain ASI, maka air kencingnya najis, namun najis yang ringan. Cara membersihkannya cukup dipercikkan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Amma baulul ghulam alladhi ya'kulu ta'ama wa kadha baulul jariyah fa innahu yughsal ka baulil kabiri. Adapun air kencing anak yang sudah dewasa, yang sudah makan makanan selain ASI, demikian pula air kencing bayi perempuan. Air kencing bayi perempuan, maka air kencing mereka ini najis dan harus dicuci, dibersihkan sebagaimana air kencingnya orang dewasa. Berarti kalau anak perempuan meskipun masih bayi, meskipun baru hanya minum ASI, maka air kencingnya seperti air kencing orang dewasa, harus dicuci. Harus dicuci, tidak cukup dipercikkan seperti air kencing anak bayi laki-laki. Nah, sehingga ini yang pertama. Pada yang pertama ini sebenarnya ada yang ditinggalkan oleh beliau di sini. Ketika beliau menyebutkan jenis najis yang pertama, beliau menyebutkan air kencing manusia dewasa, kemudian apa namanya kotorannya, dan kemudian muntahnya. Kalau air kencing dengan kotoran jelas, para ulama sepakat bahwasanya air kencing manusia dan kotoran manusia hukumnya najis. Namun yang menjadi letak perselisihan adalah muntah manusia. Dan di sini tidak dibahas oleh beliau. Beliau hanya menyebutkan air kencing, namun tidak dibahas terkait dengan muntah manusia. Nah, untuk permasalahan muntah manusia, apakah najis atau suci, maka ini terjadi khilaf di antara para ulama. Terjadi khilaf di antara para ulama, antara mereka yang mengatakan atau menyatakan bahwasannya muntah tersebut najis, dan antara mereka yang menyatakan muntah manusia tidaklah najis. Muntah manusia tidaklah najis. Nah, ini semua kembali apabila memang ada dalil yang jelas menyatakan muntah manusia najis, maka kita akan menyatakan muntah manusia najis. Namun untuk saat ini tidak ada. Dan para ulama pun mereka menyebutkan tidak ada dalil yang benar dan hadis yang jelas yang menyatakan muntah manusia adalah najis. Tidak ada. Walaupun ada riwayat yang menyatakan najisnya, namun riwayat tersebut dilemahkan oleh para ulama sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil ataupun landasan untuk menyatakan najisnya muntah manusia. Oleh sebab itu, kembali ke hukum asal yang kita sebutkan dalam awal ta'lim tadi, kaidah. Yang penting untuk kita mengetahui bahwasanya seluruh benda di muka bumi ini hukumnya adalah suci sampai ada dalil yang menyatakan najisnya. Dalil yang jelas. Nah, hal ini pernah diperingatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Sayyidul Jarrar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, وَدَعِفُ أَيْضًا أَدَمَ انْتِحَاضِ مَسْتُجِلَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِجَنَاسَةِ مَنِيِّ الْآدَمِي. Demikian pula kesimpulannya, atau engkau telah mengetahui bahwasannya orang-orang yang menyatakan najisnya muntah manusia, demikian pula najisnya air mani manusia, sesungguhnya mereka tidak memiliki dalil dalam hal ini. Fa inna haditha, karena sesungguhnya hadis yang mereka jadikan hujjah yang berbunyi innama tughsalu atau innama tagsilu thawbaka minal baul wal ghaid wal qai wad dami wal mani. Dalil mereka yaitu yang artinya sesungguhnya kamu harus mencuci pakaianmu dari kencing manusia atau kotoran manusia, muntah manusia, darah manusia, dan mani manusia. Nah, dalil ini disebutkan oleh beliau, la taqumu bihil hujjah aslan li bulughi fi dha'fi ila haddin la yasluhu ma'hu lil ihtijaj. Beliau mengatakan dalil ini tidak bagus atau tidak benar untuk dijadikan sebagai hujjah secara jelas, disebabkan dalil tersebut telah mencapai tingkatan yang sangat lemah. Sampai tingkatan yang sangat lemah sehingga tidak boleh untuk dijadikan sebagai hujjah. Nah, kalau seandainya hadis ini sahih, maka benar mengatakan muntah adalah najis karena Rasulullah memerintahkan engkau hendaklah mencuci pakaianmu yang terkena kencing manusia, terkena kotoran manusia, termasuk yang disebutkan oleh Nabi adalah al-qai, muntah manusia. Kalau seandainya sahih hadis ini, maka benar pendapat yang mengatakan muntah manusia adalah najis. Akan tetapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama, termasuk adalah Imam Al-Albani rahimahullah taala yang melemahkan hadis tersebut. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah sehingga kembali ke asal Dalam hal ini muntah tidak ada dalil yang menyatakan najisnya. Sehingga apabila tidak ada najis, maka atau tidak ada dalil yang menajiskan muntah, maka kembali ke hukum asal, muntah hukumnya adalah suci. Muntah hukumnya adalah suci, ini apabila berdasarkan dalil. Kalau mungkin berdasarkan apa namanya, perasaan kita, mungkin kita merasa jijik dengan muntah yang menempel di pakaian kita, maka kita mencuci. Mencuci pakaian tersebut disebabkan karena terkena muntah, bukan berarti mencuci disebabkan karena muntah tersebut najis. Namun kita mencucinya karena untuk membersihkan bekas muntah tersebut. Bekas muntah tersebut. Sebagian para ulama yang menyatakan hukumnya najis muntah, mereka mengkiaskan bahwasannya makanan yang ajal sudah yakni berada di lambung manusia itu sebenarnya sama hakikatnya seperti kotoran manusia. Hanya saja kalau kotoran manusia melewati dubur, adapun muntah itu melewati mulut. Namun sebenarnya sama dikategorikan, walaupun masih belum berbentuk kotoran, namun dia sudah dicatatkan sebagai kotoran karena sudah menempati lambung kita. Nah, namun ini merupakan kias-kias yang tidak didasari dengan dalil, karena di dalam Islam tidak diperbolehkan hanya sekedar berdalil dengan kias. Berdalil dengan kias diperbolehkan dengan ketentuan kias tersebut juga harus didasari dengan dalil. Kalau hanya sekedar mengkiaskan semata tanpa ada hujah yang jelas, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, sehingga wallahu a'lamu bishawab, tidak ada hujah dan tidak ada alasan untuk menyatakan muntah manusia adalah najis, sehingga kembali ke hukum asal, yaitu muntah manusia hukumnya adalah suci. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Baik, kemudian kita lanjutkan yang kedua. Yang dijelaskan oleh beliau di sini, kalau kita ulang lagi, yang pertama tadi kencing manusia, kotoran manusia dan muntah manusia. Menurut pendapat yang saya lebih condong kepadanya, untuk tiga jenis ini yang najis adalah kencing dan kotoran manusia, adapun muntah manusia hukumnya adalah suci. Nah, kemudian yang kedua adalah ad-damul masfuh minal hayawanil ma'kul. Yang kedua adalah darah yang mengalir dari hewan yang dimakan dagingnya. Darah yang mengalir ketika kita menyembeli seekor sapi atau seekor kambing atau seekor ayam, darah yang mengalir tersebut adalah najis. Nah, darah pada hewan yang dimakan dagingnya itu terbagi menjadi dua. Ada darah yang mengalir, ada pula darah yang tidak mengalir. Dalam artian kalau kita menyembelih, kemudian kita, kalau sapi dikuliti, terkadang ada di bagian kulitnya darah, ya kan? Namun tidak mengalir, maka ini suci. Atau mungkin ayam ketika kita menyembelih sampai darah tersebut habis, kemudian setelah kita membuka di bagian yakni perutnya itu ada darah, apa limpah ya? Iya, limpah, maka itu tidaklah najis. Tidaklah najis, bukan yang dimaksud dengan ad-damul masfuh, bukan darah yang mengalir. Sehingga ini memiliki hukum yang berbeda. Yang dimaksud dengan najis oleh beliau di sini adalah darah yang kita sembelih yang keluar melalui apa namanya urat tersebut pada hewan tersebut, atau tatkala kita gantung darah yang masih menetes tersebut sampai pada hewan tersebut tidak ada lagi yang menetes dari darahnya, maka darah yang tertinggal pada tubuh hewan tersebut hukumnya adalah suci. Nah, karena yang dimaksud di sini adalah ad-damul masfuh, darah yang mengalir. Amad-damul ladzi yabqa fil lahmi wal 'uruqi fa innahu tahir. Adapun darah yang yakni tertinggal di kulit atau mungkin tertinggal yang tersisa di urat-urat hewan yang dimakan dagingnya, maka darah tersebut hukumnya adalah suci. Hukumnya adalah suci. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-145. Disebutkan di situ di dalam ayat tersebut, di antara perkara-perkara yang diharamkan dan dinyatakan najis berdasarkan pendapat ini, disebutkan di antaranya adalah au daman masfuhan, atau darah yang mengalir. Wa huwa alladhi yuhraqu wa yunassab. Yaitu darah yang mengalir dan mencucur, yang menetes. Sehingga apabila darah tersebut tertinggal di kulit atau mungkin di daging atau mungkin di urat, setelah selesainya tetesan dari hewan tersebut, maka ini tidak dikatakan sebagai sesuatu yang najis. Nah, ini yang kedua yang disebutkan oleh beliau. Lagi-lagi untuk terkait dengan darah, ini pun terjadi khilaf di antara para ulama. Karena sekali lagi dalam ilmu fikih ini, itu kita tidak akan apa ini. Pasti seringlah kita akan mendengarkan ini khilaf. Iya kan, memang demikian dalam ilmu fikih. Masing-masing memiliki imam mazhab, memiliki pendapat yang berbeda-beda berdasarkan istimbak, hasil penelitian dari dalil-dalil tersebut. Masing-masing memiliki, mengeluarkan hukum yang berbeda-beda berdasarkan penelitian mereka masing-masing dengan mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Nah, sehingga untuk permasalahan fikih, apabila terjadi suatu perselisihan di kalangan para ulama, maka ini merupakan sesuatu yang ma'dzur, yang ma'ruf, yang sudah biasa, dan para ulama pun memberikan udzur, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mencela sebagian yang menyelisihi pendapatnya. Nah, kalau dalam ilmu fikih. Namun kalau dalam ilmu akidah, dalam ilmu manhaj, prinsip di dalam agama Islam, dalam ilmu-ilmu yang sangat mendasar di dalam agama Islam, maka hal ini tidak diperbolehkan. Seseorang itu berbeda-beda karena dalam akidah, dalam prinsip agama yang sifatnya landasan dasar agama Islam, maka semuanya cuma satu. Tidak ada jalan yang bercabang sebagaimana yang pernah dicontohkan atau digariskan oleh Nabi, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, suatu saat Rasulullah menggaris dengan satu garis yang lurus. Maka Rasulullah ketika menggaris dengan garis yang lurus tersebut, Rasul mengatakan, "Hadza sabilullah." Ini adalah jalan agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Yakni agama Islam jalannya itu lurus dan jumlahnya satu, tidak berbilang. Sehingga prinsip di dalam agama Islam itu hanya satu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila ada yang menyelisihi satu prinsip yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka dinyatakan itu merupakan jalan yang salah, keliru. Karena jalan kebenaran di dalam agama Islam cuma satu, sebagaimana digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakan wahai Muhammad, ini adalah sabili, jalanku. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab, di sana ada yang disebut dengan isim mufrad atau kata tunggal. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan jalan agama Islam yang dasar, yang menjadi landasan agama Islam dengan bentuk mufrad, yaitu tunggal, satu. Berarti jalan untuk memahami agama Islam yang menjadi dasar di dalam agama Islam adalah satu, tidak berbilang. Oleh karenanya kita mendapati para ulama ussalaf dalam akidah mereka memiliki pemahaman yang satu. Seperti contoh terkait dengan keyakinan akidah seorang muslim terkait di mana Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwasanya Allah fis sama ala arsy. Allah fis sama ala arsy. Allah di langit di atas arsy-Nya berdasarkan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah dan yang lainnya dari para ussalaf mazhab semua menyatakan satu bahwasanya Allah itu di atas arsy. Karena ini adalah prinsip agama. Sehingga apabila ada yang meyakini Allah tidak di atas arsy, Allah di mana-mana, Allah menyatu dengan hamba, maka ini merupakan keyakinan yang salah, yang menyelisih keyakinan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, beda kalau masalah fikih, maka kita akan sering mendapatkan perselisihan di antara para ulama. Karena itu merupakan sesuatu yang ma'lum, yang ma'ruf dan ma'dzur, diberikan alasan udzur oleh para ulama. Karena masing-masing memiliki pemahaman atau mengeluarkan hukum berdasarkan penelitian yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian yang berbeda-beda. Sehingga tidak sedikit kita akan mendapati di dalam bab fikih atau ilmu fikih kita akan mendapati perselisihan di antara para ulama dalam beberapa bab-bab yang mungkin jumlahnya sangat banyak. Nah, oleh karenanya disebut ada empat madhab, ada madhab Syafi'i, ada madhab Maliki, ada madhab Hanafi, ada madhab Hambali. Nah, ini menyatakan membuktikan bahwasanya memang mereka terkadang dalam ilmu fikih mereka berselisih. Namun perselisihan mereka dalam ilmu fikih tidak menjadikan mereka berselisih dalam landasan agama Islam, prinsip di dalam agama Islam. Nah, kembali dalam permasalahan tadi, di sini beliau hafizahullah taala menyebutkan bahwasannya di antara benda yang najis adalah ad-damul masfuh, darah yang mengalir. Nah, beliau berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-100, ayat yang ke-145 yang berbunyi secara lengkapnya, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ay yakuna mayta aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan." Katakan wahai Muhammad, aku tidak mendapati dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk dimakan kecuali bangkai, darah yang mengalir, daging babi. Nah, disebutkan di sini di antara di dalam ayat sini diceritakan, katakan wahai Muhammad, aku tidak mendapati berdasarkan wahyu dari Allah sesuatu yang diharamkan untuk dimakan, terkecuali di antaranya adalah bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi. Kenapa demikian? Fa innahu rijsun, karena sesungguhnya itu merupakan rijs. Nah, makna rijs ini diperselisihkan oleh para ulama, sehingga dengan perselisihan tersebut akhirnya mereka pun berselisih terkait dengan bangkai, darah yang mengalir, dan yang lainnya. Sebagian mereka mengatakan rijis di sini adalah najis. Sehingga barang siapa yang mengatakan najis, berarti maknanya adalah tidak ada yang diharamkan untuk dimakan kecuali bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semuanya itu adalah najis. Nah, para ulama kebanyakan mereka mengatakan hukumnya adalah najis. Namun dari kebanyakan para ulama ini pun mereka juga berselisih apa yang dimaksud dengan najis tersebut. Apakah najis bendanya atau najis perbuatannya? Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan makanan yang dimakan, bahwasannya yang diharamkan adalah apa tadi? Bangkai, darah mengalir, daging babi, karena itu merupakan kotor. Apa yang dimaksud dengan kotor ini? Apakah bendanya yang kotor atau perbuatan ketika makan daging-daging atau makan sesuatu yang diharamkan tersebut itu merupakan perbuatan yang kotor? Sehingga para ulama pun berselisih. Ini ada yang mengatakan bendanya memang kotor najis, ada yang mengatakan kotor najis tersebut yang dimaksud adalah perbuatan mereka. Sama seperti firman Allah, innamal musyrikuna najis. Orang-orang musyrik, mereka adalah najis. Difahami oleh para ulama, yang dimaksud najis bukan najis badan mereka, namun yang dimaksud dengan najis adalah keyakinan mereka ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun akhirnya menjadikan perselisihan di antara para ulama. Nah, di dalam kaidah dalam ilmu fikih, kalau seandainya kita mendapati suatu ayat dengan hukum tertentu yang diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan hukumnya, maka ayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Karena maknanya sudah diperselisihkan oleh para ulama, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menyatakan hukum tersebut. Sebagai contoh adalah ayat ini. Ketika disebutkan bahwasannya termasuk yang diharamkan oleh Allah adalah darah yang mengalir, karena sesungguhnya itu adalah rijis, najis. Para ulama berselisih, najis itu apa yang dimaksud? Apakah bendanya najis atau perbuatan mereka yang najis? Seperti halnya perbuatan atau keyakinannya orang-orang musyrikin. Sehingga para ulama berselisih, dengan sebab perselisihan para ulama dalam ayat ini, maka ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk dalil yang menyatakan bahwasannya darah yang mengalir adalah najis. Ditambah lagi, ma'asyal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, mungkin pernah kita kisahkan seorang sahabah al-Ansari radhiyallahu ta'ala, ketika suatu saat sholat malam, dengan khusyuknya dia mengerjakan sholat malam, ternyata ada orang musyrik yang datang dengan membawa panah. Akhirnya dia pun memanah sahabat ini, menancap di punggungnya. Dia pun akhirnya mencabut anak panah tersebut, melanjutkan sholatnya. Setelah Al-Ansari, sahabat ini mencabut panahnya, orang musyrik tadi memanah lagi yang kedua, menancap lagi di punggungnya, dicabut lagi oleh sahabat ini, dan dia melanjutkan sholatnya sampai 3 kali panahan yang menancap di punggungnya. Nah, sekarang kalau seandainya panah menancap di punggung, kira-kira darahnya mengalir nggak? Mengalir nggak? Ada orang dipanah nancap kemudian nggak keluar darah? Ada nggak? Pasti mengalir. Pasti mengalir. Namun sahabat ini tetap melanjutkan sholatnya. Kalau seandainya darah yang mengalir itu najis, maka sholat sahabat ini pasti batal. Kenapa? Karena diantara syarat sholat itu harus suci dari najis. Nah, sahabat ini melanjutkan dan tidak ada teguran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Dan para sahabat pun ketika mereka seusai berperang, dengan pedang mereka ada yang luka di bagian tangan, badan mereka, dan mereka sholat dengan menggunakan pakaian yang mereka gunakan untuk berperang. Sehingga tidak menutup kemungkinan di antara mereka ada yang pakaiannya itu terkena pedang, sehingga badannya terkena pedang sehingga mengeluarkan darah yang menempel, membasahi di pakaiannya, dan mereka gunakan untuk sholat. Kalau seandainya najis, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, cuci dulu pakaian kalian. Cuci dulu pakaian kalian. Nah, kalaupun seandainya dicuci, bekas luka itu tidak akan dengan segera, yakni berhenti darahnya. Kita cuci pakaian pasti ada darahnya yang mengalir, menetes. Ini akan memberatkan jadinya, ya kan? Sehingga wallahu taala a'lamu bisawab. Berdasarkan hal ini, disebabkan karena tidak ada dalil yang jelas yang menyatakan darah yang mengalir, apakah darah manusia atau darah hewan yang dimakan dagingnya, tidak ada dalil yang menyatakan najisnya dengan jelas, maka kembali ke hukum asal. Darah hukumnya adalah suci. Ini permasalahan suci atau tidaknya, ya. Suci atau tidaknya. Maka darah menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran, wallahu a'lam, hukumnya adalah suci. Namun tidak semua yang suci berarti boleh dimakan. Tidak. Tidak semua yang suci berarti boleh dimakan. Seperti darah, hukumnya adalah suci. Jangan kemudian disalahpahami, oh kalau suci berarti boleh dimakan darah. Ini bab yang berbeda. Karena benda yang suci belum tentu boleh dimakan. Demikian pula sebaliknya, benda yang haram belum tentu dia najis. Belum tentu dia najis. Maka ini merupakan pembahasan yang berbeda yang akan dibahas pada babnya sendiri-sendiri. Untuk bab kita sekarang ini adalah najis atau tidaknya darah yang mengalir. Sehingga kita sebutkan tadi, disebabkan karena tidak ada dalil yang jelas menyatakan najisnya darah yang mengalir, maka kita hukumi darah yang mengalir atau darah yang menggenang, hukumnya adalah suci. Disebabkan tidak ada dalil yang jelas yang menyatakan najisnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu yang bisa saya sebutkan pada kesempatan malam hari ini. Masih tersisa 5 yang akan disebutkan oleh beliau di sini. Insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang berikutnya bismillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.